hitammu patang si senrurunge ngorang rasa sungsut di hatine ketelie penyingakan adi tugas belinuturan rasa beli tu seng pantas yen mesane ngaja adi dewek mister musing ngelahat tebranan. Sanggup ke mepalas adi sedesik-sikan sase sirap ditangkap beline aja beli itu sing tresna kapining ragan adi nanging ulian rarama tuar lega ken beli agen nang beli meti lesana sanggup ngesapan nanging belilah karmatilan mogi jeragan adi sida nemu bahagia ngajak pilihan reraman adi ne sapken janji ne nyayangin adi ngantos mati kena kenalan beli kadia igo dogan gede nan kena anginyan dingin lembut sesiram ditangkap beline boya je beli tu sing tresna kapining ragan adi nangin gulian rarama tuara laga ken beli ngatenang beli petilah sangat sanggup ngesapa nanging balilah karmatilan mogi jeragan adi sida nemu bahagia ngajak pilihan reraman adi ne boya jebel ngesapkan janji ne nyayangin adi ngantos mati kena kenahan beli kadia igo dogan kedenan kena nage nyandingin lembu masa yang iba beli kau kena bayar.